telah benti yang enang. Sebab hati ini terus ingin dan mengembang. Kaliwang benti yang resnain bali. Mama Sinti yang kekini lembas kaken semayang. Ini kuting mencinta tiang nu.